sangga marbuali hitam. Hundul ibangku panjang ilaman rumahmu, buai tumandak dana marguro-guro marsap-sap seri maraya kaya. Ngir-ngir pinggol papingor-pingor ulu. Si palang langin narombak ko sinabor lalap lang modom undul ilobey lobeta sanday bay tiang ginunut marcerita ambit manamine cerita nani arusan magoke sempatanku mago panoramku sementara tokin nari pois ma waktu bolak minta tolong bamu padanjang hamborngin palak dua jam nari sono mati lampu golap isepe isukun ham margoran golap doma jelas dadap dadap si palang langi adekmu siang gian lalap lang modom unduli tongah tongah ta lang pasaran on tangis mangindo bombon relaksa anggo langi suhune izin malah jugul ni mago kesempatanku mago panoramku sementara tokin nari pois ma waktu golap minta tolong bamu paganjang sodo kafe almarbual rapkon boto ai mati lampu. Margoran golar, doma jelas, dadap, dadap.